Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rizqna al-ikhlas wal mutaba'ah li rasulika. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan sampai kepada penjelasan tentang at-tamtsil. At-tamtsil secara bahasa adalah itsbatu mathilin li syai'. Itsbatu mathilin li syai', yaitu menetapkan sesuatu yang sama dengan sesuatu yang lain, yaitu menetapkan sesuatu yang sama dengan sesuatu yang lain. Misalnya dalam bahasa Arab dikatakan hadza mithlu hadza, ini adalah sama dengan yang itu. Jadi diartikan sama, menetapkan adanya sesuatu yang sama dengan sesuatu yang lain tersebut. Dengan demikian, al-mathil dalam bahasa itu an-nid wa an-nadhir, yang semisal. Sekarang secara istilah, al-i'tiqad fi sifatil khaliq annaha mithlu sifatil makhluqin. Al-i'tiqad, keyakinan fi tentang sifatil khaliq, sifat dari sang pencipta, annaha, bahwa sifat-sifat pencipta tadi, mithlu, sama sifatil makhlukin, dengan sifat-sifat makhluk. Al-i'tiqad fi sifatil khaliq annaha mithlu sifatil makhlukin. Keyakinan bahwa sifat-sifat Allah sama dengan sifat-sifat makhluk, itulah at-tamtsil, menyamakan. Matsala yumatsilu tamtsilan, menyamakan. Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Sehingga ketika kita bicara masalah contoh, contohnya adalah misalnya qaul mumatsil, ucapan seorang yang mentamtsil, lillahi yadun kayadi, Allah memiliki tangan seperti tangan saya. Itu ucapan mumatsil ketika mentamtsil sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa sam'un kasam'i, dan memiliki pendengaran seperti pendengaranku. Ta'alallah, ta'alallah an qawlihim uluwan kabira. Jelas kita mensucikan Allah dari ucapan mereka ini atau ucapan ahlu tamthil ini, karena Allah Ta'ala laisa kamithli syai', tidak sama dengan sesuatu apapun. Nah, kalau kita perhatikan contoh seperti itu, maka hakikatnya tamtsil ini adalah sama dengan takyif yang jenis muqayyad. Takyif yang diiringi dengan pembanding, menentukan bagaimananya sifat Allah yang diiringi dengan menyebutkan pembanding. Jadi hakikatnya takyif bitakyid itu sama dengan tamtsil. Sehingga kita bisa menarik hubungan antara takyif dan tamtsil ditinjau dari sisi ini. Bahwasanya takyif dan tamtsil kalau kita bicarakan masalah persamaannya, ya sama-sama menyebutkan kaifiyah sifat Allah hakikatnya. Ketika seorang mumatsil mengatakan tangan Allah seperti tanganku, maka hakikatnya dia telah menentukan bagaimananya sifat Allah. Itulah takyif. Itulah menyebutkan kaifiyah, menentukan kaifiyah sifat Allah. Sehingga persamaannya takyif dan tamtsil itu sama-sama menyebutkan kaifiyah sifat Allah. Adapun perbedaannya, kalau takyif dalam menyebutkan kaifiyah sifat Allah ada yang mutlak tanpa menyebutkan pembanding. Adapun kalau tamtsil tidak ada yang mutlak, karena tamtsil pastilah pakai takyid. Kalau tamtsil pastilah pakai pembanding, karena dia membutuhkan perkataan seperti tangan Allah atau pendengaran Allah seperti. Ya. Ketika menyebutkan seperti ini berarti butuh pembanding. Butuh pembanding. Nah, dari sinilah dapat kita ambil satu pertanyaan. Apakah hubungan antara takyif dan tamtsil? Dan bagaimana kalau dibuat lingkaran himpunan di sana? Juga demikian, maksudnya hubungan ya, misalnya kalimat apakah setiap takyif itu tamtsil, atau sebaliknya setiap tamtsil itu takyif, atau tidak setiap takyif itu tamtsil, atau sebaliknya tidak setiap tamtsil itu takyif, atau bagaimana? Itu hubungan takyif dan tamtsil sebagaimana ini merupakan tugas kedua setelah tugas pertama dahulu, yaitu hubungan ta'til dan tahrif. Nah, ketika kita sudah mengetahui hubungan masing-masingnya ta'til dengan tahrif, takyif dengan tamtsil, setelah semua masing-masing hubungannya dihubungkan, sekarang diambil masing-masing induknya. Kalau kelompok ta'til dan takyif, karena ada satu sisi kesamaan, mereka sesungguhnya bisa ditarik dalam satu induk, yaitu induk mu'attilah. Kalau tamtsil dan takyif, karena masih ada satu sisi titik temu, sesungguhnya mereka bisa ditarik dalam satu induk besar, yaitu mumatsilah. Mumatsilah. Sehingga ta'til sebagai induk besar yang membawai, mu'attilah sebagai induk besar yang membawai ahlu ta'til dan ahlu tahrif, juga demikian mumatsilah sebagai induk besar yang membawai ahlu tamtsil dan ahlu takyif. Ahlu takyif, maka nanti bisa dihubungkan keduanya. Apa hubungan mu'attilah dan mumatsilah, atau dengan nama lain atau dengan perkataan lain, redaksi yang lain, apa hubungan ta'til dan tamtsil? Jadi ada tugas ketiga lagi. Tugas pertama hubungan ta'til dengan tahrif, PR kedua hubungan tamtsil dengan takyif, dan PR ketiga hubungan ta'til dengan tamtsil. Hubungan ta'til dengan tamtsil dan bagaimana lingkaran himpunannya juga. Baik, sehingga kalau kita memahami dan bisa mengerjakan tiga tugas ini dengan baik, misalnya kalau diberi pertanyaan logika, kalau tiga-tiganya sudah bisa dijawab dan dikuasai dengan baik, jenis pertanyaan logika misalnya apakah mu'attilah itu mentamtsil? Nah, itu bisa dijawab dengan baik insyaallah. Dan juga demikian, apakah mumatsilah itu mentaktil? Kalau dibalik seperti itu, kalau iya, bagaimana bentuk tamtsilnya mu'attilah atau bagaimana bentuk taktilnya mumatsilah kalau memang mentaktil. Terus juga demikian bagaimana bentuk taktilnya mu'attilah dan bagaimana bentuk tamtsilnya mumatsilah. Dan seterusnya dari pertanyaan-pertanyaan. Misalnya apakah pada diri mu'attilah menggabungkan antara ta'til dan tamtsil? Itu jenis-jenis pertanyaan logika. Kalau memang mumatsil itu menta'til, sisi penta'tilan mumatsil ada berapa sisi penta'tilan mumatsil? Kalau memang jawabannya apakah mumatsilah itu mentaktil, kalau jawabannya iya, sebutkan bentuk-bentuk taktilnya mumatsil. Itu semua bisa dikembangkan lewat penguasaan definisi, penguasaan pembagian, dan penguasaan korelasi antara masing-masingnya. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu masih sulit dijawab, berarti kembali lagi kepada tadi, penguasaan konsepnya tadi. Nah, maka dari itu saya beri PR ketiga sekaligus, yaitu PR pertama hubungan taktil dan tahrif, PR kedua hubungan tamtsil dan takyif, PR ketiga hubungan mu'attilah dengan mu'athilah atau nama lain taktil dan tamtsil. Kemudian PR-PR berikutnya silakan dikembangkan sendiri, yang minimalnya tiga itu. Seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu. Jadi setelah dijelaskan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah, mereka ini keimanannya terhadap nama-nama dan sifat Allah adalah mengimani al-iman dalam matan sebelumnya, al-iman bima wasafa bihi nafsahu. Beriman terhadap seluruh sifat yang Allah sifati dirinya dengannya, fi kitabihi dalam Al-Qur'an, wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan yang rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifati diri Allah dengannya, dengan sifat tersebut maksudnya, itu seluruhnya diimani oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk dalam hal ini pembicaraan masalah nama, karena bab sifat kalau dimutlakkan dalam ungkapan-ungkapan Ahlussunnah wal Jamaah maksudnya adalah sekaligus nama, pembahasan tentang nama Allah. Min ghairi tahrifin, mereka tidak mau mentahrif wala ta'til, tidak mau mentaktil, wa min ghairi takyif, dan tidak mau mentakyif wala tamtsil, dan tidak mau mentamtsil. Tidak mau mentamtsil. Nah, setelah menyebutkan keimanan yang benar seperti ini, lalu penulis menyebutkan kalimat berikutnya, bal bahkan yu'minun, mereka beriman, mengimani, meyakini, bi anna Allah subhanahu laisa kamitsli syai' wa huwas samii'ul basir, bahwa Allah subhanahu laisa kamitsli syai', tidaklah sama dengan sesuatu apapun, wa huwas samii'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui kewajiban kita menjauhi empat penyakit tersebut, kemudian penulis menghubungkan dengan kalimat selanjutnya yang di dalamnya terdapat firman Allah Ta'ala, laisa kamitsli syai' wa huwas samii'ul basir. Ini hakikatnya terdapat isyarat bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah mengapa anti empat penyakit tadi. Karena memang empat penyakit ini bertentangan dengan konsep utama keyakinan seorang muslim terhadap nama-nama dan sifat Allah. Apa konsep utamanya? Di antaranya disebutkan dalam ayat ini. Jadi seolah-olah penulis mengatakan dalil bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah bersih keyakinan mereka dari empat penyakit ini adalah firman Allah ini. Seolah-olah seperti itu penulis mengatakannya. Jadi dengan demikian keyakinan ahlu sunnah wal jamaah terbangun di atas dalil, bukan semata-mata teori pikiran, hasil pikiran mereka, tapi mereka berangkat dari keyakinan mereka berangkat dari dalil. Ayat ini mengandung kaidah tauhidul asma wa sifat yang agung. Mengapa? Karena memang mencakup nafi dan isbat. Menunjukkan bahwa keimanan terhadap nama dan sifat Allah itu kaidahnya adalah terbangun atas dua perkara, nafi dan isbat. Nafi maksudnya meniadakan seluruh yang ditiadakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah berupa aib dan kekurang sempurnaan. Berarti meniadakan aib dan kekurang sempurnaan dari Allah Ta'ala, yang memang itu aib bagi Allah Ta'ala maka ditiadakan. Yang memang itu sifat kurang sempurna bagi Allah maka ditiadakan. Kemudian isbat adalah menetapkan seluruh yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk Allah, yaitu berupa nama yang husna dan sifat yang ula. Itulah makna isbat dalam terminologi disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat, yaitu menetapkan seluruh yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah untuk Allah. Kalau nafi meniadakan seluruh yang ditiadakan dalam Al-Quran dan Sunnah dari diri Allah. Kalau ditiadakan berarti berbicara masalah aib dan kurang sempurnaan bagi Allah. Kalau ditetapkan berarti berbicara tentang nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ula. Nah, mana nafinya dalam ayat ini, yaitu petikan firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', dia tidaklah sama dengan sesuatu apapun. Jadi di sini di dalam ayat ini terdapat nafi yang sangat kuat ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama dari kata syai'un nakirah yang disebutkan dalam konteks kalimat nafi peniadakan laisa. Laisa kalimat peniadaan. Mungkin kalau dalam bahasa kita kalimat negatif mungkin ya. Nah, peniadaan. Kok ada sesuatu yang nakirah, isim yang nakirah syai' tanpa alif lam, nakirah, disebutkan dalam konteks kalimat peniadaan ada laisa, tidaklah. Maka berarti ini menunjukkan kaidah umum. Umum mencakup seluruh selain Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Jadi kesimpulannya dari kata syai'un yang disebutkan dalam konteks kalimat peniadaan ini, tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Kemudian kekuatan peniadaan yang kedua yang ada dalam petikan ayat ini adalah ada pada huruf kaf. Huruf kaf dalam konteks kalimat yang seperti ini itu menunjukkan penegasan makna. yang kalau disebutkan jumlah penegasannya adalah 3 kali. Jadi kaf di sini menunjukkan penegasan makna sejumlah 3 kali. Mengapa perlu disebutkan angka atau bilangan? Karena dalam bahasa Arab itu, kalau seseorang ingin menegaskan sesuatu, termasuk bentuk tertingginya, setidaknya dikatakan demikian, ketika mengulang sesuatu itu 3 kali. Wallahi, wallahi, wallahi, saya tidak mencuri. Nah ini, maka kaf walaupun 1 huruf ini, itu kalau didalami sisi kesastraannya, sesungguhnya mewakili penegasan makna sampai 3 kali. Jadi seolah-olah Allah berfirman, seolah-olah ya, tapi sesungguhnya ini bukan firman Allah, dalam laisa kamitsli syai', karena ada kafnya ini, kalau kafnya dihilangkan, kemudian disebutkan kalimat bahasa Arab yang sepadan dari sisi teori berbahasa, maka laisa mithlu syai', laisa mithlahu syai', laisa mithlahu syai', laisa mithlahu syai', wa huwa as-sami'ul basir. Seolah-olah seperti itu. Orang Arab fahamnya seperti itu kalau kaf dihilangkan. Laisa mithlahu syai', dia benar-benar, dia tidak sama dengan suatu apapun. Kemudian diulangi lagi, laisa mithlahu syai', dia tidak sama dengan suatu apapun. Diulangi sekali lagi, laisa mithlahu syai', dia tidak sama dengan suatu apapun. Baru wa huwa sami'ul basir. Wa huwa sami'ul basir. Jadi masya Allah, ini menunjukkan kekuatan peniadaan. Benar-benar tegaskan, jangan sampai kita punya pemikiran seperti ahlu tamthil, ahlu takyif. Baru bayangkan saja sudah salah. Bagaimana menentukan tangannya lebarnya sekian, panjangnya sekian, atau tangan Allah sama dengan tanganku, dan seterusnya. Bagaimana? Baru bayangkan saja sudah salah. Karena ini benar-benar ditegaskan dengan setegas-tegasnya, Allah tidak sama dengan sesuatu apapun dalam seluruh perkara yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kekuatan nafi yang berikutnya dalam petikan kalimat pendek ini, dalam ayat ini, laisa kamitsli syai', adalah adanya nafi yang disebutkan dalam bentuk mufassal. Saya ulangi, dalam bentuk mujmal, global. Maksudnya bagaimana? Allah berfirman di sini bukan demikian, laisa kamitslihi insan, laisa kamitslihi syajar, laisa kamitslihi hajar, laisa kamitslihi jibal, laisa kamitslihi, enggak seperti itu. Tidak ditafsil, diperinci. Tapi disebutkan umum, global. Nah, inilah salah satu metode dalam Al-Quran ketika meniadakan aib atau sifat kurang sempurna dari diri Allah yang memang benar-benar aib bagi Allah dan kurang sempurna bagi Allah. Ketika meniadakan itu, metode Al-Quran digunakan peniadaan yang global. Mengapa? Karena lebih kuat menunjukkan kesempurnaan Allah dan lebih mengena dalam memuji Allah. Orang kalau dikatakan, seperti dulu saya contohkan pertemuan yang lalu, seorang penyair memuji raja. Kalau dikatakan, raja, wajahmu apa tidak sama dengan wajah fulan, misalnya orang yang terganteng di kampung ini disebutkan. Mungkin raja masih punya pikiran, iya, saya lebih ganteng dari orang yang terganteng di kampung ini. Tetapi bukankah di kampung sebelah ada orang yang lebih ganteng lagi? Dia masih bertanya-tanya raja. Raja, engkau tidak cacat kakimu. Raja bertanya, atau engkau buk, apa, kak, engkau adalah sosok manusia yang tidak lemah kakimu. Ya kakiku, lah tanganku gimana? Terus berpikir seperti itu. Nah, ini kalau penafian itu apa? Terperinci. Bisa jadi masih ada tanda tanya berikutnya. Lah aib yang ini belum ditiadakan, aib yang itu belum ditiadakan. Aib, tapi kalau laisa kamitsli syai, sudah semua aib dan kekurang sempurnaan yang itu memang aib dan kurang sempurnaan bagi Allah ya, tertiadakan. Tertiadakan. Karena syai di sini adalah segala sesuatu selain Allah. Karena sesuatu yang ada itu cuma dua. Kalau bukan Allah ya makhluk, kalau bukan Al-Khaliq ya makhluk. Berikutnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, wa huwa sami'ul basir. Inilah isbat. Dan isbat pada ayat ini terdapat kekuatan pula dalam menetapkan kemahasempurnaan bagi Allah Ta'ala. Nama Allah itu banyak. Nama Allah ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Mengapa tidak wa Ar-Rahmanur Rahim? Mengapa dipilih sifat Allah As-Sam'u wal Basar yang ada dalam As-Sami' dan Al-Basir? Mengapa dipilih dua sifat ini? Ini sesungguhnya ada rahasia terkait erat dengan kekuatan itsbat. Kekuatan penetapan kemahasempurnaan Allah Ta'ala. Yaitu berupa bahwasanya kedua sifat ini, pemilihan kedua sifat ini mengandung hikmah tersendiri berupa bahwa keduanya dimiliki oleh kebanyakan makhluk yang kehidupannya dengan ruh. Oleh karena itu hakikatnya ayat ini terdapat bantahan yang telak terhadap ahlu ta'til. Yang syubhat mereka apa? Kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya ahlu ta'til sebelum mentaktil mereka mengapa dulu? Mentamtil terlebih dahulu. Menyamakan terlebih dahulu. Loh, kalau kamu sebut dalil tentang Allah memiliki tangan, lah saya pun juga memiliki tangan. Ah, tak tolak. Tangan artinya kekuasaan. Tafsirkan seperti itu saja, bukan tangan yang sebenarnya. Kalau Anda sebutkan Allah memiliki mata kan sama dengan saya. Oleh karena itu tolak mata maksudnya yaitu ini dan itu. Bukan mata yang sesungguhnya dan seterusnya. Bisa jadi seorang ahli ta'til itu sibuk untuk mencari takwilan-takwilan batil. Tafsiran-tafsiran batil. Karena syubhat mereka adalah mentamtsil dahulu. Nah, dengan disebutkan ayat ini, justru dalam ayat ini disebutkan dua sifat yang paling banyak dimiliki, yang termasuk paling banyak dimiliki oleh makhluk, yang hampir setiap makhluk yang kehidupannya dengan ruh memiliki sifat mendengar dan melihat ini. Bukan hanya sama dengan kamu saja, wahyaul ta'til, sama dengan makhluk-makhluk yang lain yang kehidupannya dengan ruh. Halo, bingung kamu? Allah menetapkan ini. Nah, dari sisi ini terdapat kekuatan isbat tersendiri. Sehingga pantas jika ada dengkot mereka yang ingin mengganti kalimat ayat ini kemudian ditulis di kiswah Ka'bah, di selimut Ka'bah. Karena kalau ayat ini tetap seperti ini redaksinya, mereka kesulitan untuk membantahnya. Kemudian sisi kekuatan itsbat yang kedua adalah metode Al-Quran dalam mengitsbat, yaitu itsbat itu mufassal, terperinci. Kebalikan dari nafi, kalau nafi itu mujmal, global. Kalau itsbat mufassal, terperinci, itu secara umum kaidah Ahlussunnah wal Jamaah berpegang teguh dengan Al-Quran seperti itu. Mengapa itsbat mufassal? Karena lebih kuat menunjukkan kemahasempurnaan Allah dan lebih kuat dalam memuji Allah. Semakin disebutkan banyak dari satu persatu dan banyak dari apa sifat-sifat Allah yang mahasempurna, semakin nampak kemahasempurnaan Allah. Sebutkan satu sifat Allah, muncul satu kemahasempurnaan Allah. Sebutkan sifat yang lain, muncul lagi satu perenungan kemahasempurnaan Allah. Begitu maksud saya, di hati seorang yang menyebutkan sifat Allah tersebut. Jadi saya ulangi, disebutkan satu sifat Allah, sifat mahasempurna, sifat yang mahasempurna bagi Allah, maka muncul satu kemahasempurnaan, perenungan kemahasempurnaan maksud saya, begitu di hati seorang muslim. Baik, berikutnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kaidahnya dalam masalah nafi adalah nafi haruslah mengandung itsbat. Nafi haruslah mengandung itsbat. Maksudnya nafi saja tidak mau itsbat, belumlah dikatakan memuji, belumlah dikatakan apa? Yaitu belumlah menunjukkan kemahasempurnaan Allah. Nafi yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Quran dalam konteks ini adalah nafi yang senantiasa mengandung itsbat. Itsbat, penetapan kemahasempurnaan yang menjadi kebalikan dari aib atau kekurang sempurnaan bagi Allah. Setiap ada nafi, pastilah di dalamnya ada itsbat kemahasempurnaan Allah. Nah, dalam ayat ini laisa kamitsli syai wa huwa samiul basir, karena mengandung nafi dan itsbat, hakikatnya membantah seluruh aliran-aliran yang sudah disebutkan sebelumnya tadi, baik tahrifnya, takyifnya, ta'tilnya dan tamtsilnya. Karena ta'til dan tahrif terbantah dengan itsbat wa huwa samiul basir, karena mereka itu masuk dalam induk mu'attilah, penolak. Maka dibantahnya dengan ayat yang itsbat, menetapkan kemahasempurnaan Allah. Sementara tamtsil dan takyif, karena mereka ada satu titik temu, yaitu sama-sama menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maksudnya demikian, maka apa? Terbantah dengan laisa kamitsli syai, laisa kamitsli syai. Sehingga dengan demikian diambillah sebuah ungkapan lain sebagai faedah besar dari ayat ini adalah kalimat al-ithbat bila tamthilin wa tanzih bila ta'dilin. Al-ithbat, penetapan, bila tamthilin, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diambil dari ayat ini. Al-ithbat, penetapan kemahasempurnaan Allah bila tamtsil, menetapkan sifat Allah yang maha sempurna, itu harusnya tanpa tamtsil. Buktinya apa? Ada wa huwa samiul basir dalam ayat ini. Kan penetapan. tapi tanpa tamtsil. Mengapa? Karena sebelumnya sudah diniat-tiadakan tamtsil. Berarti harusnya penetapan itu diiringi, penetapan itu harus bersih dari tamtsil. Karena pada ayat ini dikumpulkan dua, peniadaan tamtsil dan penetapan. Difahami dari situ bahwasanya harusnya itsbat yang benar itu kalau bila tamtsil. Sehingga syubhatnya Mu'attilah itu terbantah. Wahai Mu'attilah, Anda hendak syubhatnya Mu'attilah ya. Wahai Mu'attilah, Anda sudah benar sesungguhnya menetapkan sifat Allah. Tapi yang tidak benar adalah ketika ghulu, berlebihan dalam menetapkan sifat Allah, kebablasan sampai menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Mereka barangkali tidak mau dikatakan kamu menolak sifat Allah. Padahal hakikatnya iya. Karena kalau yang dimaksud tangan Allah adalah tangan kamu, seperti tangan kamu, itu bukan tangannya Allah. Kamu gak meyakini tangan Allah yang sesungguhnya berarti. Hakikatnya mereka menolak sifat. Inilah yang saya katakan tadi, yaitu penjabaran dari korelasi tadi, yang PR ketiga tadi. Di antaranya itu. Wahai Mu'attilah, kalau menetapkan itu ngapain harus apa? Menyamakan. Itsbat bisa kok dengan mudah tanpa tamtsil. Anda tinggal kalau mendengar ada ayat tentang tangan Allah, tinggal mengatakan, "Ya, saya menetapkan Allah memiliki tangan." Tapi jangan sampai kebablasan tamtsil dengan cara tangan Allah saya yakini sesuai dengan keagungan Allah. Selesai sudah. Sebagaimana saya meyakini saya punya tangan, tapi sesuai dengan kemanusiaan saya. Saya meyakini kera punya tangan, sesuai dengan kebinatangannya. Sudah, apa sulitnya al-itsbat bila tamtsil. Kemudian kaidah yang kedua yang diambil dari ayat ini, bahwasanya at-tanzihu bila ta'til. Dalam ayat ini ada at-tanzih, mensucikan Allah, karena ada peniadaan tadi, laisa kamitsli syai. Itu berarti apa? Meniadakan, mensucikan Allah dari seluruh sifat aib dan kurang sempurna baginya. Seluruh sifat yang kurang sempurna dan aib baginya ditiadakan, begitu maksud saya. Berarti ini tanzih, mensucikan. Tetapi lihatlah, dalam ayat ini mensucikan digandengkan dengan menetapkan, wa huwa sami'ul basir. Berarti harusnya at-tanzih bila ta'til, wahai Mu'attilah, tanpa menta'til bahkan. Apa sulitnya mensucikan tanpa menta'til? Anda wahai Mu'attilah, syubhat Anda ketika menolak sifat Allah adalah yaitu ingin mensucikan. Kami pun Ahlussunnah Jamaah juga mensucikan ya Mu'attilah, tapi tidak terkena syubhat seperti Anda. Kami mensucikan tanpa menolak, sebagaimana dalam Al-Qur'an mensucikan dalam ayat ini juga diiringi dengan menetapkan setelah laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Seperti itu. Kemudian matan yang selanjutnya, fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu. Maka ahlu sunnah wal jamaah tidaklah menolak darinya semua sifat yang Allah sifati dirinya dengannya. Dari kalimat ini, hakikatnya menunjukkan buah dari keimanan sebelumnya. Pada kalimat sebelumnya disebutkan tentang keimanan terhadap nama-nama dan sifat Allah yang terkandung dalam ayat laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Keimanan yang benar seperti itu menghasilkan beberapa buah berikut ini. Kalau Anda memang benar-benar benar imannya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, harusnya memiliki buah-buah seperti ini. Yang pertama, fa maka la yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu. Seluruh sifat yang Allah sifati dirinya dengannya, mereka Ahlussunnah wal Jamaah maksudnya di sini tidak menolak sifat itu, tidak meniadakan sifat itu dari diri Allah. Satu itu. Berarti ini hakikatnya adalah penegasan, kalimat penegasan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mentaktil. Jadi kalimat ini intinya sama, tidak mentaktil. Kemudian wala yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Buah yang berikutnya Ahlussunnah wal Jamaah tidak merubah al-kalim. Al-kalim itu jamak dari al-kalimah. Maksudnya adalah kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah tidak merubah, mentahrif. Kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam an mawadhi'i, dari mawadhi', ini jamak dari maudhi'. Maksudnya adalah makna yang dikehendaki oleh Allah. Makna yang sesungguhnya dari kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah tidak merubah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari makna yang sesungguhnya. Menjadi makna yang batil, tidak demikian. Baik tidak merubah lafaz dari kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam maupun tidak merubah makna dari keduanya dengan menafsirkan dengan tafsiran yang batil. Hakikatnya kalimat wala yuharrifunal kalima amma wadih ini sinonim dengan min ghairi tahrifin. Adapun wala yamfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu sinonim dengan yaitu apa? Min ghairi ta'dilin. Berikutnya wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Ahlussunnah wal Jamaah karena memiliki keyakinan yang benar yang sudah disebutkan dalam matan yang sebelumnya tadi, maka hakikatnya mereka tipe orang-orang yang tidak mau mengilhad nama-nama Allah maupun ayat-ayatnya. Apa maksud mengilhad? Ilhad secara bahasa adalah al-mail wal-udul anil-anishay, condong dan menyimpang dari sesuatu. Sehingga liang lahat, dikatakan lahat karena menyimpang dari arah galian ke bawah, terus menyimpang ke arah bukan bawah lagi, menyamping. Secara bahasa begitu. Secara istilah, ilhad adalah, pegangi definisi ini nanti insya Allah akan mudah memahami mengapa contoh-contohnya yang disebutkan ulama atau macam-macamnya itu. Karena memang semuanya bisa dikembalikan kepada definisi. Yaitu, al-mail amma yajibu i'tikaduhu au amaluhu. Berpaling dari sikap wajib. Itu intinya. Baik yang wajib diyakini maupun wajib diamalkan. Pokoknya berpaling dari sikap wajib itulah ilhad. Sehingga kalau ada yang mendefinisikan dengan definisi yang lain, contoh misalnya definisi al-ilhad fi asma'illahi wa ayatihi huwal udul wal mail biha an haqa'iqiha wa ma'aniha as-sahiha ilal batil, sama saja. Tapi saya pilihkan kalimat yang pendek tadi, namun cukup definitif tadi. Ini biar mudah dihafal dan mudah difahami insyaallah ta'ala. Jadi kalau ada yang mendefinisikan berpaling dan menyimpang dari hakikat dan maknanya yang benar kepada yang batil, ini sama saja. Kalau ketika mendefinisikan al-ilhad dalam nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Ilhad hukumnya haram. Dan dalam matan ini disebutkan ilhad macamnya ada dua. Ilhad dalam nama-nama Allah Ta'ala, berpaling dari sikap wajib terkait dengan nama-nama Allah Ta'ala, dan berpaling dari sikap wajib terhadap apa? Ayat-ayatnya. Kalau disebutkan macam-macam dari ilhad terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ulama menyebutkan ada 5 macam di sana. Dan semuanya kembali kepada definisi. Yang pertama, memberi nama patung dengan nama Allah. Ini berarti telah ilhad dalam nama-nama Allah. Seperti Lata, Al-Uzza, Al-Manah. Itu kan Al-Lata diambil dari Al-Ilah. Kemudian Al-Uzza diambil dari Al-Aziz. Begitu. Ini namanya ilhad. Mengapa? Karena berpaling dari sikap wajib. Apa sikap wajibnya seseorang terhadap nama Allah dalam masalah ini adalah hanya meyakini hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki nama-nama yang husna. Itu sikap wajibnya, harusnya begitu. Nah, karena dia atau orang musyrik menamai patungnya dengan nama Al-Uzza dan seterusnya tadi, berarti bukan hanya Allah sajalah yang pantas bernama dengan nama husna tersebut. Berarti dia telah berpaling dari sikap wajib. Itu pengaruh definisi terhadap contoh atau macam-macam ini. Kemudian macam kedua, misalnya menamai nama Allah, saya ulangi, menamai Allah Ta'ala dengan nama yang tidak layak. Seperti orang Nasara menamai Allah dengan Bapa, atau ahli filsafat menamai apa Tuhan menurut mereka dengan apa? Mungkin causa prima atau faktor X atau dan yang lainnya. Mereka enggak meyakini Allah, sehingga kalau satelitnya hancur berantakan setelah persiapan yang cukup matang menurut mereka, katakan ini karena faktor X. Nah, kalau kita qadarullah wa masya'a fa'al. Begitu, karena menyembah Allah. Baik, terus adapun ini pun nanti antum cari sendiri. Setiap ada macam ini antum cari 2 jawaban pertanyaan. Mengapa dan sikap wajibnya bagaimana? Itu. Seperti saya contohkan satu saja tadi. Mengapa yang menamai patung dengan nama Allah dikatakan ilhad? Karena berpaling dari sikap wajib. Nah, Anda tertuntut untuk menentukan sikap wajibnya kalau begitu apa, sehingga Anda bisa memastikan itu berpaling. Oh, sikap wajibnya harusnya yang bernama dengan nama husna itu adalah Allah saja. Patung gak berhak bernama dengan nama itu. Ketika mereka menamai patung dengan nama yang husna, nama Allah yang husna, berarti sudah ilhad, berpaling dari sikap wajib. Nah, begitu. Jadi setiap macam ini antum kembangkan sendiri pertanyaan mengapa dan sikap wajibnya apa. Jadi dari sinilah kita pentingnya belajar definisi, belajar pembagian, dan belajar yaitu aplikasikan, menerapkan dalam pemahaman. Jadi definisi, saya ingin membongkar asumsi yang mungkin banyak diyakini oleh para pelajar dari mulai SD, SMP, SMA. Namanya definisi itu urusan menghafal saja. Nah, menghafal, pembagian juga urusan menghafal, tidak ada logika di dalamnya atau kurang ada logika di dalamnya, kurang ada pemahaman di dalamnya, tidak demikian. Baik, kalau antum membiasakan cara belajar seperti ini, nanti insyaallah taala ketika antum mendapatkan fatwa-fatwa dalam masalah akidah, karena kita disiplin ilmunya akidah, atau kalau antum sedang belajar di fikih namun konsep belajarnya seperti ini, ta'sili, menguasai definisi, menguasai pembagian, menguasai ilah, sebab-sebab, menguasai dan seterusnya, tidak hanya sebatas menerjemahkan kitab syarah, maka yang seperti itu insya Allah kalau antum memahami fatwa-fatwa ulama dalam masalah fikih itu pun cepat nyambung. Mengapa mereka istihadnya demikian? Karena konsep dasarnya begitu ternyata. Ini kan baru satu dua kita dapatkan. Bagaimana kalau terus lanjut ke pertengahan wasitiyah, sekian banyak kaidah, lanjut ke akhir, sekian banyak kaidah. Karena itu kan dari awal sudah saya sampaikan, buatlah daftar isi. Sehingga antum enggak kebingungan nantinya. Saya pernah dapatkan kaidah ini di pelajaran wasitiyah, tapi di mana ya, bolak-balik. Yang satu tulisannya miring kanan, yang satu tulisannya miring kiri, yang satu catatan kecil, yang satu. Nah, bingung. Tapi kalau ada daftar isi dari awal, kaidah tentang ini, langsung catat kaidah ini, halaman sekian dari buku catatan saya. Kalau telaten seperti itu, setiap dapat kaidah 3 dalam ini, kaidah apa saja dari itsbat, nafi, itsbat mufassal, nafi mujmal, terus itsbat harus mengandung apa, nafi harus mengandung itsbat, terus dan seterusnya seperti itu. Nah, itu sudah ada berapa kaidah, sebutkan. Misalkan ada dalam matan ini, kasih halaman sekian, matan sekian, petikan matannya sebutkan. Tanpa terasa setiap pertemuan 5 kaidah sampai mahmat khatam wasitiyah ini, antum sudah dapatkan sekian banyak faidah. Lain kalau hanya terjemahan saja, antum tinggal beli di sarana hidayah, bukan promosi, atau kemudian di ihya, terjemahan syarah wasitiyah Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, beres sudah, tinggal baca di rumah sambil tidur-tiduran 5 menit 5 watt matanya, kemudian ngantuk tidur. Seperti itu. Baik. Berikutnya yaitu mensifati Allah dengan sifat aib atau kurang sempurna baginya. Dan juga demikian, macam yang berikutnya adalah mengingkari makna dan hakikat yang sebenarnya. Kemudian berikutnya adalah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Itu macam-macam apa? Ilhad dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sekarang ilhad dalam ayat-ayat Allah Ta'ala. Ayatullah itu ada dua macam. Ayatullah al-kauniyah dan ayatullah asy-syar'iyyah. Ayatullah al-kauniyah dan ayatullah asy-syar'iyyah. Ini sengaja saya kenalkan karena tidak hanya istilah ini saja yang mengenal pembagian kauniyah dan syar'iyyah. Nanti akan kita dapatkan pula misalnya al-iradah, ada al-iradah al-kauniyah, juga ada al-iradah asy-syar'iyyah dan seterusnya. Saya pernah mendapatkan pertanyaan yang asalnya karena tidak paham masalah pembagian kauniyah dan syar'iyyah ini, sampai terjatuh dalam keyakinan yang ngeri. Maka bongkarnya pun juga sulit memahamkannya dari awal. Inilah berkah dari kesungguhan ulama memudahkan pelajaran Al-Quran dan Sunnah lewat pencetusan kaidah-kaidah, sehingga bisa terjaga dari sekian banyak kesesatan insyaallah ta'ala. Al-Kauniyah, apakah yang dimaksud dengan Al-Kauniyah? Al-Kauniyah yaitu ma yata'allaqu bil khalq wa takwin, sesuatu yang terkait dengan penciptaan. Intinya seperti itu. Seperti matahari, ini ayat-ayat Allah yang kauniyah ya. Seperti matahari, bulan, bintang, pokoknya yang terkait dengan makhluk, terkait dengan penciptaan. Ini ayat-ayat Allah yang kauniyah. Adapun ilhad dalam masalah ayat-ayat Allah yang kauniyah adalah bentuknya menisbatkan hal itu, yaitu menisbatkan makhluk-makhluk Allah tersebut kepada selain Allah. Apa maksud menisbatkan, menyandarkan kepada selain Allah? Menyandarkan makhluk tadi kepada selain Allah, maksudnya contohnya seperti seseorang meyakini adanya pencipta selain Allah, atau meyakini adanya sekutu bagi Allah dalam menciptakan misalnya, atau pembantu, bukan sekutu pun yang sebanding dengan Allah, sekedar pembantu pun itu sudah salah, keyakinan yang salah. Allah dalam mengatur alam semesta ini, menciptakan, harus dibantu oleh pembantu. Tidak demikian, Allah tidak membutuhkan sedikit pun kepada selainnya. Justru selainnya yang senantiasa butuh kepadanya. Adapun ayat-ayat Allah yang syar'iyah adalah ma ja'at bihir rusul minal wahyi, seluruh ajaran yang dibawa oleh para rasul alaihissalatu wassalam berupa wahyu. Kalau terkait dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ya maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. Kalau itu terkait dengan kitabullah. Ilhadnya bagaimana? Dengan mentahrif, satu. Dua, dengan mentakdzib, mendustakan kabarnya. Tiga, dengan isyan ahkamiha, yaitu mendurhakai Allah dengan melanggar hukum-hukum Allah. Isyan ahkamiha, melanggar hukum-hukum Allah. Karena tadi ilhad tadi kan terkait dengan i'tiqad maupun amal, berpaling dari sikap wajib, baik wajib diyakini maupun wajib diamalkan. Tahrif itu juga, mentahrif ayat Allah itu juga apa? Juga ilhad, sebagaimana bermaksiat itu juga ilhad. Meninggalkan perintah Allah yang wajib untuk dilaksanakan itu ilhad, karena wajibnya bukan begitu, sikap wajibnya seorang hamba bukan begitu terhadap ayat-ayat Allah yang syar'iyah. Harusnya dia melaksanakan perintah Allah yang wajib, tapi dia meninggalkannya, bermaksiat. Maka ini namanya ilhad. Jadi ilhad itu dengan demikian cakupannya luas. Kemudian wala yukayyifuna wala yumatsiluna, mereka tidak mentakyif. Sama ini, min ghairi takyifin, sama dengan matan yang sebelumnya. Wala yumathiluna sifatahu bisifatihi, wala yumathiluna sifatihi bisifatihi, bisifati khalqihi, saya ulangi. Dan mereka tidak metamthil, ini berarti sama dengan min ghairi tamthil, sifat-sifatnya, yaitu sifat-sifat Allah, bisifati khalqihi, dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, mengapa mereka tidak mau mentamtsil dan tidak mau mentakyif? Maka jawabannya ada pada kalimat yang sesudahnya. Li'annahu subhanahu la samiyya lahu wa la kuf'a lahu wa la nidda lahu wa la yuqasu bi khalqi subhanahu wa ta'ala. Mengapa tidak mentamtsil dan tidak mentakyif adalah petikannya pada sampai pada walanidalahu, itu alasannya ya. Nanti kalau wala yuqasu bi khalqi subhanahu itu nyambung dengan kalimat berikutnya. Kalau alasannya sampai walanidalahu. Jadi li'annahu, karena Allah subhanahu la samia lahu wala kuf'alahu wala niddalahu, tidaklah samia lahu, itu tidak ada yang sama dengannya. La kuf'alahu, tidak ada yang setara dengannya. Wala niddalahu, dan tidak ada sekutu baginya. Dalilnya, kalau la samia lahu, dalilnya ada pada dalam surat Maryam ayat 65. Kalau la kuf'alahu dalam surat Al-Ikhlas ayat 4. Kalau la niddalahu dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Jadi karena Allah subhanahu, subhan itu masdar dan seperti gufron dari at-tasbih, maksudnya adalah at-tanzih, maha suci dia. La samia lahu, karena Allah Ta'ala tidak ada yang sama dengannya. Wala kuf'alahu wala niddalahu, dan tidak ada yang setara dengannya, serta tidak ada yang tidak ada sekutu baginya. Maka la yukayyifun, Ahlussunnah wal Jamaah pada kalimat yang sebelumnya tadi, la yukayyifun wala yumatsilun, tidak mentakif dan tidak mentamtsil. Wala yumatsiluna sifatihi bisifati khalqihi, karena memang la kuf'alahu li'annahu subhanahu la kuf'alahu wala niddalahu wala samiyalahu, atau dengan nama lain karena memang laisa kamitsli syai'. Hakikatnya itu penjabaran kalimat dhimatan ini, penjabaran firman Allah Ta'ala laisa kamitsli syai'. Nah, masuklah kita pada kaidah yang sangat penting tentang masalah qiyas. Terdapat kaidah besar dalam masalah ini. Wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidaklah dikiaskan dengan makhluknya subhanahu wa ta'ala. Qiyas secara bahasa adalah at-tamtsil. Berarti la yuqasu, maksudnya la yumatsalu, tidak ditamtsil. Ada satu yang terlewat untuk laisa kamitsli syai', satu keterangan penting bahwa yang ditiadakan oleh Allah dalam ayat ini adalah mithl, kesamaan, bukan syibah, keserupaan. Kita punya ungkapan serupa tapi tak sama. Oleh karena itu ulama mengambil dalil dari ayat ini, ungkapan yang benar untuk kelompok yang menyimpang adalah mumatsilah atau ahlu tamfil, bukan musyabbihah atau ahlu tashbih. Karena yang ditiadakan dalam ayat ini mithl, bukan syibah. Allah Ta'ala tidak berfirman laisa kasyibihi syai', tidak. Tapi laisa kamitsli syai', laisa kamitsli syai'. Apakah ada perbedaan? Ada. Kalau sama, sama persis. Kalau serupa, sama pada sebagiannya, tidak sama pada sebagian yang lain, tidak sama persis. Maka ikhwani fillah, yang lebih utama adalah mengungkapkan mumathilah dengan mumathilah, bukan dengan musyabbihah. Tetapi mengapa terkadang di kitab ulama kita dapatkan masih bahasa musyabbihah dalam rangka meminjam istilah mereka, begitu. Tetapi maksud mereka ketika menyebutkan musyabbihah itu ya mumathilah. Ketika mereka anti terhadap musyabbihah, maksudnya anti terhadap tamtsil. Karena yang ditiadakan dalam Al-Qur'an, adalah mithl bukan syibah. Kemudian apa dalil kita tidak boleh mengkiaskan Allah dengan makhluknya? Dalilnya surat An-Nahl ayat 74. Fala tadribu lillahi al-amthal. Dari ayat ini kita bisa pahami tidak boleh dikiaskan, ditamtsil Allah dengan makhluknya. Tidak dalam masalah zatnya, tidak pula dalam masalah nama-namanya yang husna, serta tidak pula dalam masalah sifat-sifatnya yang ula dan perbuatan-perbuatan khususnya. Bagaimana mungkin Al-Khaliq yang Al-Kamil dikiaskan? Al-Khaliq yang Maha Sempurna disamakan, dikiaskan itu disamakan dengan makhluk yang naqis. Jadi dengan demikian wala yuqasu di sini, kias yang ditiadakan dalam matan ini adalah menyamakan Allah dengan makhluknya dalam zat, nama, sifat maupun perbuatannya. Itu kias yang dimaksud di sini yang ditiadakan oleh penulis. Menyamakan Allah dengan makhluknya dalam zat, nama, sifat dan perbuatannya yang menjadi khususannya. Macam-macam kias. Disinilah nanti kita ambil faedah yang besar. Kaidah yang besar terkait dengan macam-macam kias. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Yang pertama, kias asyumul. Kias asyumul. Kias pakai sin kecil, kalau asyumul pakai sin besar. Sin bertitik tiga. Yaitu kias umum menyeluruh. Maksudnya apa? Berdalil dengan lafaz yang mengandung makna menyeluruh. Menyeluruh meliputi bagian-bagiannya yang tercakup di dalamnya. Artinya seluruh yang bisa masuk dalam cakupan lafaz yang umum tadi, umum menyeluruh tadi, maka dikiaskan dengannya, dimasukkan ke dalamnya. Adapun kias at-tamtsil, yaitu menghubungkan sesuatu dengan yang sama. Yang sama dengan sesuatu tersebut. Dua macam kias ini, kalau untuk berbicara tentang Allah, maka hukumnya haram memakai kias dengan dua jenis kias ini. Oleh karena itu tidak mudah membuat bait-bait keyakinan tentang Allah. Ada kaidah-kaidahnya. Kalaulah para penyanyi yang membuat lirik-lirik tentang ketuhanan itu, tentang Allah, itu ngaji wasitiyah dulu, insya Allah gak jadi penyanyi. Karena betapa beratnya membuat lirik-lirik lagu tentang Allah. Karena sedikit-sedikit, oh ini masalah tentang sifat, ada kaidahnya sendiri. Oh ini terkait tentang masalah nama, ada kaidahnya tersendiri. Bahkan sampai khobar pun ada kaidahnya tersendiri. Karena khobar itu lebih luas dari af'al, af'al itu lebih luas daripada sifat, sifat itu lebih luas daripada asma. Ada kaidah-kaidahnya sendiri. Saya kalau mau membuat lirik lagu tentang perbuatan Allah berlari, wah, misalnya dari lirik-lirik lagu itu misalnya, ya, berlari perbuatan, saya harus ngaji dulu tatmuriyah. Gak jadi dia apa? Jadi penyanyi. Karena kan membayangkan betapa sulitnya berbicara tentang Allah tanpa ilmu atau dengan kejahilan. Dan fatal, pelanggaran yang terkait dengan hak Allah itu lebih fatal dari pelanggaran terkait dengan hak makhluk. Antum mencela makhluk, antum melesetkan nama tetangga antum, tetangga antuna, itu masih belum seberapa dibanding dengan kalau antum melecehkan Allah, memelesetkan nama Allah, memelesetkan sifat Allah, menentukan nama Allah padahal itu bukan nama Allah, tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Jangankan terkait dengan perbandingan pelanggaran terhadap hak Allah dengan hak makhluk, sesama makhluk saja kalau kedudukannya berbeda, ini presiden, ini rakyat, mencela presiden masuknya subversif, penjaranya sana, bukan hanya Wirogunan sini, sana apa namanya, Cilacap sana, apa itu, Nusa Kambangan, subversif masuknya. Itu baru terkait dengan pelanggaran sama-sama makhluknya. Bagaimana dengan pelanggaran terhadap hak yang terbesar, yaitu hak Allah Ta'ala? Kelihatannya ringan, akidah itu kelihatannya masalah yang ringan, pelanggarannya gak kelihatan dalam hati bisa jadi, namun dampaknya dahsyat sekali. Seorang dengan sedikit saja melanggar bisa kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Mungkin seseorang dengan mudahnya mengatakan saya tidak tahu. Kita katakan, ulama telah menjelaskan, tidak setiap perkataan tidak tahu dimaafkan. Tidak setiap perkataan tidak tahu menjadi udzur syar'i. Karena kalau setiap perkataan tidak tahu menjadi udzur syar'i, lebih baik, mungkin banyak orang akan mengatakan lebih baik gak ngaji, gak tahu sama sekali karena udzur. Zina dikira halal, udzur. Kemudian mencuri dikira halal, udzur. Karena gak tahu. Kalau ada majelis ilmu malah ditutup telinganya. Kalau tahu malah saya gak bisa apa-apa. Misalnya seperti itu. Mendingan gak tahu. Itu kalau setiap ketidaktahuan menjadi udzur. Ulama telah memilah. Ada udzur, ketidaktahuan yang kategori udzur, ada yang tidak. Ada pembahasannya tersendiri itu. Maka disebutkan dalam akidah, kitab-kitab akidah, al-udzru bil jahli. Udzur ketidaktahuan. Jadi apakah seseorang dengan mudahnya beralasan di hadapan Allah, ya Allah, saya sempat kursus komputer, kursus apa montir, kursus ini, kemudian S1, S2, S3. S3, S4 kalau ada. Tetapi saya enggak sempat, Allah, ya Allah, khatam salasatul usul yang tipis itu. Sanggup lisan seseorang berhujah di hadapan Allah demikian, saya sempat melakukan kegiatan dunia ini dan itu, saya sempat seminar ini dan itu, saya sempat seminar kan daurah. Saya sempat ini dan itu, tapi daurah YPIA enggak sempat saya, ya Allah. Hadiri walaupun sekali. Sibuk saya, Allah. Nah ini tanda tanya besar, pentung 3 kali, tanda seru 3 kali. Ya baik, kias al awlawiyah terakhir, kias al awlawiyah, sesuatu yang akan disamakan hukumnya lebih berhak dihukumi dengan sesuatu, dengan suatu hukum daripada pokoknya. Agak sulit menerjemahkan bahasa usul. Singkatnya begini, cabang lebih berhak dihukumi daripada pokoknya. Yes, aula aulawiyah, aula Aula itu lebih utama. Aulawiyah kias penyangatan. Penyamaan yang pakai logika penyangatan. Jadi yang cabang lebih berhak dihukumi dengan suatu hukum daripada yang pokok. Itu namanya kias aulawiyah. Kalau ini saja begini, lebih-lebih itu. Kalau suatu yang pokok saja begini, yang dikiaskan yaitu perkara yang cabang tadi dalam masalah hukum itu lebih utama untuk dihukumi itu. Nah, inilah yang bisa digunakan terkait dengan hak berbicara tentang masalah Allah. Kias al-aulawiyah. Contohnya begini. Kalau makhluk, ini pokoknya ya, yang pokok adalah makhluk. Karena yang jadikan patokan kias, itulah yang pokok maksudnya. Bukan berarti makhluk lebih utama daripada Allah, tidak. Kalau makhluk saja sempurna disifati dengan sifat al-ilm, mengetahui. Karena kalau disifati dengan sifat bodoh, aib bagi mereka, bagi manusia, bagi makhluk. Manusia maksudnya atau yang semisalnya. Maka kalau sifat ilmu itu mulia dan sempurna bagi makhluk, ini pokoknya, hukumnya adalah sifat ilm. Maka lebih-lebih lagi pada Allah. Allah lebih berhak disifati dengan sifat al-ilm, mengetahui. Mengapa? Menurut logika kias al-aulawiyah ini bahwasanya makhluk saja layak disifati dengan sifat al-ilm. Lebih-lebih lagi Allah. Maksudnya manusia. Itulah kias aulawiyah. Nah, di sinilah ada kaidah besar, ikhwan, untuk berbicara tentang Allah. Bahwasanya anna kulla kamalin, bahwasanya setiap kesempurnaan thabata lil makhluk, yang layak ditetapkan bagi makhluk. Satu. Dua kriterianya, wa amkana an yattasifa bihil khaliq, dan sang pencipta pun memungkinkan bersifat dengan sifat sempurna itu. Dua. Ini jangan dilupakan kriteria-kriteria ini. Saya ulangi kaidahnya. Anna kulla kamalin, bahwasanya setiap kesempurnaan yang thabata lil makhluk, yang layak ditetapkan bagi makhluk. Kriteria pertama. Itu haruslah sebuah kesempurnaan yang layak bagi makhluk. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, wa amkana an yattasifa bihil khaliq. Sang pencipta al-khaliq maksudnya memungkinkan bersifat dengannya. Ini syarat yang tidak boleh hilang dalam kaidah ini. Kalau hanya pertama saja, asal itu sempurna bagi makhluk, asal begitu saja, membuang kriteria yang kedua ini bisa terjatuh dalam kesalahan yang fatal kalau berbicara tentang Allah. Kalau mau menggunakan kias aulawiyah, penuhi kaidah ini. Kan kias aulawiyah hukum pada cabang lebih utama daripada pada pokok. Pokoknya kan terkait dengan makhluk. Nah, ini kan sempurna bagi makhluk. Kalau begitu bagi Allah lebih-lebih lagi dong. Akhirnya menetapkan sifat yang sesungguhnya itu aib bagi Allah, walaupun sempurna bagi makhluk. Begitu. Jadi ada sifat yang sempurna bagi makhluk, namun aib bagi Allah. Oleh karena itu harus terpenuhi kriteria yang kedua ini, memungkinkan Allah bersifat dengannya. Contoh misalnya, seseorang laki-laki, kategori laki-laki tak laku-laku, itu sifat aib bagi dia. Nah, ketika dia laku, Maka ketika itu dia mendapatkan sifat sempurna, bisa nikah. Sifat sempurna bagi seseorang ketika sudah lama sekali tidak laku-laku, sudah nadar sana gagal lagi ditolak, nadar sini ngelamar sana gagal lagi ditolak misalnya. Kali ini dia berhasil, sifat sempurna bagi dia. Sifat sempurna bagi dia. Kemudian Anda katakan, nah, kalau demikian memiliki istri, kalau bagi makhluk itu sifat sempurna, bagi manusia itu sifat sempurna, bagi laki-laki itu sifat sempurna, apalagi bagi Allah. Salah ini. Bertentangan dengan surat Al-Ikhlas. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau terpenuhi dua kriteria ini, kalimat kaidah tadi, fal khaliq aula bihi minal makhluk. Maka ketika terpenuhi dua kriteria itu, maka sang pencipta lebih layak bersifat dengannya daripada makhluk tadi. Lebih layak Allah bersifat dengan ilmu daripada manusia bersifat dengan ilmu. Karena kalau manusia saja aib disifati dengan sifat kebalikan ilmu, bodoh, lebih-lebih lagi Allah lebih aib lagi disifati dengan sifat bodoh. Ya, sudah selesai. Insyaallah kelanjutannya, masih ada kelanjutannya kaidah ini, akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.